Si Tupatenggang indah pemandangan nana. Tempat panggung juga baru udah murah. Nah aja daratan yang impinya janji pas ini kenapa.